Tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti, artis legendarisnya Indonesia, Lilin Herlina New Palapa. Sama-sama lagi ya. Kasih. Mengenang. sampai ini luar biasa. Buat semuanya sahabatku, sahabatku yang masih standby dan goyang bareng, bareng gempar. Om Bams, internet aku, isi hitung. Sampai jumpa.